apa kata Nabi? Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin, adik-adik sekalian yang hadir di Masjid Agung Darussalam, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, serta para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM yang berdomisili di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Utsman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari bersama di dalam fisiknya. Karena kematian itu tidak pandang sehat, tidak pandang sakit. Betapa banyak orang yang sehat malah meninggal terlebih dahulu dibandingkan yang sakit. Orang yang cerdas ini cirinya menghitung-hitung amalannya. Yang kedua adalah apa? Sungguh-sungguh dalam mempersiapkan kematian. Sebaliknya orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang malas adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya. Dia itu cirinya adalah atba'a nafsahu hawaha, membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya diobral, pingin A padahal A itu adalah haram kerjakan, pingin B padahal B itu adalah sia-sia kerjakan, pingin C padahal C itu enggak bermanfaat kerjakan, pingin D padahal D itu boleh tapi ada yang lebih bermanfaat mengerjakan. Ini namanya orang yang ajiz, hanya sekedar menuruti apa, keinginan jiwa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat seperti ini. Ciri yang kedua orang yang ajiz adalah tamanna alallah. Dia panjang angan-angan tapi tidak ada bukti, tidak ada usaha. Sekedar berharap, berharap, berharap tapi tanpa usaha. Ibaratnya pegawai tahu majikannya baik. Ini ibarat ya, namanya juga ibarat, tidak bisa persis dan tentu ada sisi-sisi ketidaksamaan yang banyak sekali. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang tinggi yang tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ibarat seorang pegawai memiliki seorang majikan yang luar biasa pemurah, apikan banget ya. Sehingga ketika ditugasi A, ini orang santai saja. Lah, ora kerja kira apa-apa, mengkuteli digaji ya. Ini namanya tamanni, model kayak gini nih tamanni. Tamanni itu sekedar berangan-angan, ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Padahal amalan itu adalah sebab seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, sehingga dengan rahmat Allah itu dia masuk ke dalam surga. Enggak mau beramal. Ini yang seperti dikatakan oleh sebagian ulama, Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah, bahwa al-fajir, seorang yang fajir itu adalah orang yang jama'a baina isa'ah wal amal. Orang yang menggabung, orang yang fajir, orang yang pendosa itu adalah orang yang menggabungkan dua hal. Isa'ah, amalannya jelek, enggak ada nilainya. Dan dia juga memiliki amal A, pakai hamzah ya, bukan ain, bukan amal. Kalau orang Purbalingga ngamal, bukan ya. Bukan ngamal, tapi tidak memiliki amal, pakai hamzah. Amal itu artinya tamanni. Tamanni itu angan-angan. Jadi sudah amalannya minim, angan-angannya apa? Gede. Ini namanya orang fajir. Pingin masuk surga tapi tetap berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Allahumma amin. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita terkadang sholat enggak khusyuk, tapi sudah merasa menjadi orang orang baik, orang soleh. Terkadang mata kita belum bisa kita jaga, tapi kita merasa sudah orang yang paling baik. Mentang-mentang ustadz, mentang-mentang santri, mentang-mentang jamaah pengajian, mentang-mentang le ngaji luweh suwi timbang sing nembe ngaji. Kadang kita merasa seperti itu. Maka ya, ini ciri orang yang fajir. Menggabungkan dua hal. Amalannya minim, tapi angan-angannya apa? Apa? Tinggi. Ya, ngepol. Ini orang fajir dan inilah orang ajiz yang lemah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat al-ajiz, ya, orang yang lemah ini, dan menjadikan kita seorang yang kayyis. Ya, Allahumma amin. Ini hadis yang telah kita pelajari pada kesempatan pekan yang lalu. Pada kesempatan pekan ini, insyaallah kita akan menyelesaikan bab al-muraqabah dengan membaca hadis ke-67 dan 68. Hadis ke-67 berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsamin," yang ke-8. Ini hadis ke-8 dalam bab al-muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, bersabda utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Adab kepada Kanjeng Nabi. Kalau memanggil beliau, menyebut beliau, jangan pakai namanya langsung. Ya. Muhammad. Tapi kita pakai gelar apa? Gelar beliau. Rasulullah atau Nabiullah. Kalau mau digabung ya enggak apa-apa. Qala Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita cermati dalam hadis-hadis begitu. Enggak ada qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu adabnya para sahabat. Memanggil nama beliau bukan dengan namanya langsung, tapi dengan apa? Gelarnya. Jangankan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kepada orang tua kita saja, sebagaimana nasihatnya Abu Hurairah, jangan kau panggil bapakmu dengan namanya. Ya, Santo. Waduh. Ngoso anaknya manggil Santo. Ya. Masya Allah. Termasuk memanggil yang tua, yang muda memanggil yang tua. Jadi dalam Islam itu adab di sangat diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Di sini dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, min husni islamil mar'i, di antara bentuk bagusnya keislaman seseorang, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini diantara bentuk kebaikan keislaman seseorang, atau bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada urusan dengan dia. Hadis ini hadis yang hasan, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, hadithun hasanan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian setelah diteliti oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Ya, hadis yang sahih li ghairihi. Karena banyaknya jalan yang saling menguatkan satu sama lain, banyaknya jalur periwayatan hasan, hasan, hasan, jadinya apa? Sahih li ghairihi. Hadis yang selanjutnya adalah hadis ke-68. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, At-Tasi'u yang ke-9, An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu ta'ala anhu, calon penduduk surga ini Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya kan? Masya Allah, ya. Abu Bakar dalam surga, Umar di dalam surga. Anin nabiyyi, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ini gelar lagi ini. Ya. Selama kita belajar kelihatannya belum ada langsung disebut nama, ya. Adab kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu rajulu, seseorang itu tidak ditanya, tidak perlu ditanya. Seseorang itu tidak perlu ditanya, fima daraba imra'atahu, kenapa dia memukul istrinya? Ya, ini urusan dia. Kita enggak usah cawe-cawe gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Setelah diteliti, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Tapi tentu hadis ini adalah paling tidak sebagai satu contoh hadis yang sebelumnya. Di antara bentuk perkara yang tidak bermanfaat itu ya cawe-cawe urusane wong liya. Ya. Ikut-ikutan urusan orang-orang lain. Di antaranya orang lain gebugi bojone. Ngapa sih bojone digebugi? Itu salah satu perkara yang tidak perlu. Loh terus Ustaz, dibiarkan saja, nasihati. Dinasihati. Bukan ditanya. Kayak orang telepon misalnya, kita lagi berkendaraan bareng, tiba-tiba telepon masuk kepada teman kita, terus dia ngobrol. Terus kita tanya, telepon dari siapa? Apa manfaatnya? Telepon dari siapa gitu, apa manfaatnya? Mungkin dia kalau mau menyebutkan juga apa? Gak enak. Kok suaranya wanita? Loh meneng. Kayak bukan suaranya istri antum. Loh maneng. Iya kan? Ternyata adalah apa? Istri yang satunya atau neneknya, dan jadi nggak enak. Ini salah satu perkara yang hak dalam persaudaraan kita. Jadi tidak perlu kita terlalu apa mencampuri urusan saudara kita. Bahkan dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin sampai kata-kata min aina anta, dari mana? Ini termasuk perkara yang mungkin bagi kita basa-basi. Ya. Tapi saya sendiri terkadang merasakan dan berusaha menjaga. Tapi tetap kadang keceplosan. Menjaga untuk tidak bertanya ketika ketemu dengan orang dari mana. Karena terkadang orang itu mungkin punya privasi. Punya apa? Rahasia atau sesuatu yang orang lain tidak ingin tahu, walaupun halal. Walaupun apa? Halal. Anu nembe mancing karo anake lah. Dene ustaz mancing misalnya gitu kan. Mancingnya boleh-boleh saja mancing asal tidak mengandung unsur judi, kemudian tidak menyia-nyiakan waktunya. Mungkin itu adalah hiburan bagi anaknya yang telah berhasil untuk menghafalkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Mungkin begitu. mengandung unsur judi itu ya misalnya bayar apa 50.000 intuke ora jelas sepira. Jadi bayar duluan tapi nanti sedapatnya. Ya, nanti bayar 50.000 ada sing entuk 3 kilo, ada yang dapat apa? 2 kilo, ada yang dapat sakler. Ini jelas tidak jelas ini. Jelas tidak jelas. Tapi kalau misalnya nyewa alatnya, kemudian bayar pakannya, kemudian mancing, setelah itu apa? Ditimbang, setelah itu baru dibayar. Kalau mau masak ya dimasak. Kok malah bicara fikih mancing ya? Ustadz dari mana? Nah itu, ya kan? Ini sebaiknya kita batasi pertanyaan seperti itu. Mas dari mana? Bapak dari mana? Tapi kan pengin tanya Ustadz, kalau ketemu kan ada basa-basi. Ada basa-basi yang aman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Gitu. Itu basa-basi yang aman. Nah, selesai. Kalau dia mau menceritakan, alhamdulillah sehat, ini saya baru dari Terkadang kita ditanya dari mana, itu juga rikuh untuk mengatakan. Atau mau kemana, itu juga rikuh untuk mengatakan. Karena mungkin ada privasi. Kalau di daerah-daerah tertentu, kita tanya tentang keluarga mereka, itu juga merupakan sesuatu yang kurang beradab. Gimana? Istrinya sehat? Wow, langsung mukanya merah nanti. Ya kan? Bukan merah apa-apa, malu dia. Ini keluarga saya, ngapain kamu tanya-tanya? Kalau kita kan biasa ya, panjenengan sehat, alhamdulillah. Ibu sehat, nggih alhamdulillah. Ibu itu artinya istrinya. Anak-anak sehat, ini mulai apa tanya anak-anak segala. Kalau kita mungkin biasa seperti itu. Tapi di beberapa daerah ini adalah suatu aib yang apa? Satu batasan yang harus kita jaga. Dua hadis ini saling berkaitan. Dalam hadis ke-8 dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa Islam itu adalah bagaimana husni Islam, tanda kebaikan keislaman. Apa itu keislaman? Tanda keislaman, baiknya keislaman. Islam itu adalah bagaimana seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, baik secara batin ataupun secara lahiriah. Jadi bagaimana seseorang itu berserah diri kepada Allah secara batin ataupun secara apa? Lahiriah. Kalau secara batin, sesuatu yang tidak tampak adalah bagaimana seorang hamba itu memperbaiki urusan akidah dan hati dia. Akidah dan hati dia, ini sesuatu yang tidak nampak. Bagaimana caranya mengurusi akidah dan hati dia? Caranya adalah mengimani seluruh perkara yang wajib untuk diimani. Beriman kepada seluruh perkara yang wajib untuk diimani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, yakin bahwasanya Allah itu ada, yakin bahwasanya Allah zat satu-satunya yang mengatur kehidupan ini, yakin bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadai, yakin bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian juga malaikat, iman kepada malaikat. Malaikat itu ada, ciptaan Allah, makhluk yang mulia, diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat kepada Rabbnya, senantiasa taat pada perintahnya. Malaikat. masing-masing membawa tugasnya, ada yang bertugas menurunkan wahyu, ada yang bertugas menurunkan hujan, ada yang bertugas menjaga manusia, ada yang bertugas mencatat amalan manusia, ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada yang bertugas meniup trompet, yakni sangkakala, dan seterusnya. Yakin. Semakin tingkatan orang itu yakin kepada perkara-perkara ini, maka keislamannya akan semakin naik. Jadi tidak bisa disepelekan. Nah, caranya bagaimana menaikkan keimanan seperti ini? Belajar. Seorang itu dengan semakin detail mengetahui perkara yang harus diketahui, otomatis dia akan semakin bertambah keimanannya. Makanya kalau kita ingin imannya tambah, maka kita harus menambah apa? Ilmu. Gak mungkin beriman kalau tidak berilmu. Secara bahasa lah ya, iman itu kan percaya. Kita gak mungkin percaya pada sesuatu kalau tidak tahu. Jadi dengan kalau di Jawa namanya kan ada namanya gendon. Gendon itu panggonannya nang wit. Wit napa? Kelapa. Napa turi? Enak napa badan? Enak? Ternyata bisa dimakan. Masa sih? Loh. Iya kan? Kalau di daerah luar Jawa ada namanya gendon sawit. Sama. Itu juga dicari, kemudian dimakan. Kita kalau enggak tahu, ya enggak percaya. Walang kok dipangan? Oh, ora ngerti. Ya kan? Begitu ketemu, ngelihat, ngincipi, agi ngandel. Ini dalam kehidupan kita lah. Kita percaya sesuatu kalau sudah tahu. Walaupun mungkin belum melihat, tapi kalau sudah tahu, kita percaya. Kita percaya di sana ada yang namanya Australia. Walaupun kita belum pernah melihatnya. Kita tahu di sana mungkin ada Saudi Arabia, walaupun mungkin sebagian kita belum pernah ke sana, tapi tahu. Untuk percaya harus tahu. Biar semakin percaya harus semakin tahu. Ini namanya tingkat keimanan. Harus dilandasi dengan ilmu. Nah, Islam seseorang secara batin itu adalah urusan keyakinan dia. Urusan keyakinan dia. Kemudian secara lahiriah adalah dengan memperbaiki amalan. Amalan itu bisa berupa apa? Ucapan, bisa berupa perbuatan. Nah, orang yang Islamnya baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini namanya tanda dari baiknya keislaman seseorang. Ya. Dan ini manusia berbeda-beda dalam hal ini. Maka ketika seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi keimanan dia, baik itu perkataan atau keyakinan, perkataan, perbuatan, dia nanti akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ketika seseorang itu menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti bisa difahami dia nanti akan menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, itulah. Makanya orang itu baik. Karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Begitu. Dia akhirnya melaksanakan hal-hal yang hanya bermanfaat bagi dia. Tidak ngurusi urusan orang lain, ngurusi urusan diri. Ini keyakinan ini manfaat enggak buat saya? Kalau manfaat, kerjakan atau yakini. Perkataan ini bermanfaat enggak buat saya? Kalau bermanfaat, ucapkan. Kalau tidak, tinggalkan. Perbuatan ini bermanfaat atau enggak? Kalau tidak, tinggalkan. Kalau bermanfaat, kerjakan. Itulah seorang yang baik keislamannya. Sehingga dia tidak sibuk ngurusi orang lain. Tidak sibuk ngurusi urusan orang lain. Tidak sibuk mentengi orang lain. Mentengi itu apa? Mengamati orang lain. Dia sibuk dengan dirinya. Itulah tanda baiknya keislaman seseorang. Seperti firman Allah Ta'ala, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Urusi diri, urusi keluarga. Adapun diri orang lain, keluarga orang lain, tidak. Jiwa itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, diri kita ini, kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, dia pasti akan belok kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. An-nafs, jiwa itu, illam tashghalha, jiwa itu kalau kau tidak sibukkan, shaghalatka, dia yang akan nyibukkan kita. Jadi jiwa itu kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, dia yang akan menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ketika kita sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, turunlah keimanan kita. Turunlah kadar keislaman kita. Ini tentang hadis ke 67 dan juga 68. Ya, 68 itu contoh saja. Walaupun hadis itu dhaif, tapi salah satu contoh perkara yang tidak bermanfaat bagi kita adalah bertanya kepada seseorang, oh, kamu ngebuki bojone ngapa? Ya kan? Kenapa kamu mukul istri kamu? Ini ikut campur urusan orang. Ustaz, berarti kita diamkan? Seperti kita katakan tadi, jangan dibiarkan, tapi nasihati. Mas, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, hati-hati dalam mengurus rumah tangga. Itu kata-kata itu sudah cukup itu. Kalau orang yang berakal, dia akan sadar bahwasanya dia itu sedang dinasihati. Tapi kalau orang yang tidak berakal, apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Ya. Jadi kita bukan turut campur, tapi tetap menasihati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini akhir pembahasan kita dalam bab apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika seorang merasa diawasi oleh Allah, sampai perkara sekecil apapun yang akan dia yakini, yang akan dia ucapkan, yang akan dia kerjakan, dia harus mempertimbangkan. Diyakini apa tidak, diucapkan apa tidak, dikerjakan apa tidak, karena nanti akan ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir dari bab muraqabah, dan insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab taqwa. Bab taqwa, bab yang nomor 6. Ya, bab nomor 6. Terus terang, saya merasa perjalanan kajian kita ini cukup lama. Baru sampai hadis ke berapa? 68. Tapi ya, kita kan sudah belajar bab sabar ya. Jadi ya, sedikit demi apa? Sedikit. Sing mboten sabar nggih maos piyambak teng dalem. Yang tidak sabar ya baca sendiri di rumah ya. Kita bahas sedikit demi sedikit. Karena ilmu itu juga kalau ditumpuk-tumpuk terlalu cepat, nanti hilangnya juga akan terlalu cepat, ya kan? Kata ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Orang yang mencari ilmu mak gedebuk ya. Orang yang mencari ilmu pengennya sekaligus, nanti hilangnya juga sekaligus. Ya, maka kita sedikit-sedikit ya. Barangkali kita bisa mengamalkannya, barangkali kita bisa mengajarkannya, kemudian barangkali kita bisa merenungkan. Mungkin ada faedah-faedah yang lain yang Anda dapatkan yang tidak saya sebutkan dalam kajian-kajian kita. Itu kajian kita cukup lama, tapi tidak apa-apa, insyaallah ta'ala. Bab selanjutnya adalah bab takwa. Yang akan kita bahas adalah tentang nanti tentang definisi takwa ya, ayat-ayatnya, kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa, tentang keutamaan takwa dan yang lainnya, insyaallah ta'ala. Masih ada sisa waktu sekitar 5 menit. Takwa berasal dari kata waqayaqi, wiqayatan, menjaga atau melindungi diri dengan sebuah perlindungan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah agama kita, takwa itu adalah an taj'ala bainaka wa bainallahi wa iqaballahi wa ghadabillahi wiqayatan. Engkau takwa itu adalah engkau berusaha menjadikan adanya pembatas, penghalang antara dirimu dengan azab Allah. Namanya takwa. Antara dirimu dengan kemurkaan Allah. Jadi seorang yang bertakwa adalah orang yang berusaha membuat tameng dari azab Allah. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu contoh ya, ittaqillaha walau bisyiqqi tamrah. Ittaqillaha walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, jadikanlah tameng antara dirimu dengan azab Allah meskipun dengan separuh kurma. Itu namanya takwa, meskipun dengan separuh kurma. Ini artinya apa? Dengan bersedekah separuh kurma, seseorang itu berusaha menjadikan apa? Tameng, perlindungan yang bisa menghalangi dia dari siksa Allah. Insyaallah. Hadis ini cukup pendek lafadznya, tapi maknanya sangat luar biasa dan sebetulnya murah biayanya. Setengah kurma. Kita enggak tahu sedekah yang mana yang akan diterima oleh Allah. Coba sing bakul kurma. Kurma sekilo yang paling murah harganya berapa? 30.000. 30.000 sekitar itu. Isinya berapa sekilo? Taruhlah sekilo isinya 30 butir, ya kan? Berarti satu butirnya berapa? 1.000. Diparo 500. Sedekah 500. Bersedekah, ini kalau kita bicara nominal ya. bersedekahlah dengan 500, walaupun dengan 500. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Ini diantara definisi apa? Takwa. Insya Allah nanti akan kita lalui. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang memiliki sikap muraqabah, dan juga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak menawi mengkatan engkang sakit kula aturakan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.